Kau umurku melayang, melayang di awan. Tak bisa ku lupakan, di saat itu kau buka pintu hatimu. Kau lupakan mataku, putarkan hatiku dengan tingkah lakumu, sehingga aku terjebak pesonamu. Jauh dan tinggiku ke awal.